Jagalah dari segala maksiat, dari segala zina dan nafsu dunia yang sesat. Disatukan dalam karunia yang suci bersama jiwa-jiwa yang selalu haus akan ibadah dan penuh harga diri. Ini bukan cerita Cinderella, bukan juga patah arang cinta buta Siti Nurbaya. Tak dapat diukur, tapi bersama Allah semua pasti akan teratur. Dinyatakan dalam ketulusan dari mutiara ketakwaan yang sangat mendalam. Bersemi dari pupuk akhlak yang hebat, berbuah dalam kesabaran dan ketekunan yang lebat. Tidak, ini takkan dimengerti oleh hati yang penuh dengan dusta, yang buta oleh warna-warni dunia yang fana. Ini hanya untuk mereka yang selalu ingin luruskan keteladanan bagi generasi berikutnya. Keteladanan abadi dalam harum kesturi dan buah ibadah, dan menjadi manis seperti kurma di awal rembulan yang indah. Untuk selalu berjalan dalam kesetiaan dan harapan, dan hanya mau mencium atas dasar kemurnian kita berkata cinta. Karena bukan apa, siapa, dan bagaimana, tapi luruskanlah dalam wangi surga. Karena apa sebenarnya kita berani berkata cinta. Hingga rambut kita cinta sejati. Cinta yang tak perlu kau tunggu, tapi dia tumbuh bersama doa malam yang teduh. Tak tersentuh oleh mata dunia yang palsu, petunjuk yang selalu datang dari ruang para malaikat, yang sanggup melihat tak kenal pekat. Tak lekang oleh zaman yang akan terus melaju, takkan habis oleh waktu. Karena kecantikannya tersimpan di hati, dalam pesona yang selalu menjaga jiwa, yang menjadikan dunia menjadi surga sebelum surga sebenarnya, yang membuat hidup lebih hidup dari kehidupan sebenarnya. Seperti sungai yang mengalir, bening airnya pun selalu artikan keseimbangan syair, yang satukan dua perbedaan dalam satu ikatan, untuk melihat kekurangan sebagai kesempatan dan kelebihan sebagai kekuatan, lalu saling mengisi seperti matahari dan bulan dalam kesetiaan ruang kesolehan dan kasih sayang. Bagi sejarah penutup halaman terakhir perjalanan para ksatria sastra jihad dan dakwah, tercatat dalam untaian rahmat, berakhir dalam catatan terakhir yang mulia, digariskan hanya oleh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.